السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما تقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari semoga menjadi wasilah untuk mengantarkan kita semuanya kepada keselamatan, baik keselamatan dunia terlebih keselamatan akhirat. Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti tema kita tentang catat iman sampai pada cinta kepada Allah. Bagaimana seorang hamba mampu melahirkan sifat ini? Bagaimana seorang muslim mampu menghadirkan dalam jiwanya mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini ada sebab. Ya, ada sebab. Orang mencintai itu adanya sebab. Seperti contoh, kita punya kerabat. Di antara kerabat-kerabat kita itu ada yang kita cintai, ada yang kita kagumi. Begitu juga tetangga. Di antara tetangga kita ada yang kita cintai, ada yang kita kagumi. Begitu juga teman. Di antara teman-teman yang kita miliki ada teman-teman yang kita cintai, kita kagumi. Coba tiga contoh. Ada kerabat, ada tetangga, ada teman. amanku yang kita cintai. Persoalannya, apa yang menyebabkan kita mencintai mereka? Ya. Kita punya tetangga, sekian banyak tetangga kanan kiri depan belakang. Kita mencintai salah satunya. Kenapa? Apa sebabnya kita mencintai mereka? Apa sebabnya kita mencintainya? Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu ditujukan kepada kita, jawabnya apa? Gak tahu gitu. Ya gak tahu, pokoknya senang aja mas. Atau ada sebab? Kenapa kita mencintai tetangga kita ya? Yang lain kok enggak? Ya. Itu yang perlu kita kaji nanti jangan. Itu yang akan kita kaji. Karena mungkin ada sifat yang baik, perhatian yang baik, pemberian yang baik, komunikasi yang baik. Ada sebab, coba dievaluasi dengan ini. Kenapa kok mencintai ini enggak, kita cintai itu enggak. Apa yang menyebabkan itu? Ya. Maka demikian pula ketika orang sudah mengerti tentang kebaikannya, tentang sikapnya, tutur katanya, pemberian perhatian kepadanya, yang intinya apa? Intinya kembali kepada fitrah manusia. Fitrah manusia. Ya. Orang itu akan mencintai siapapun yang berbuat baik kepadanya. Itu fitrah manusia. Manusia itu akan mencintai siapapun orang yang berbuat baik kepadanya. Berbuat baik kepadanya, apalagi memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Ini secara fitrah akan muncul di sana. Makanya Syekh Shalih Fauzan di dalam tafsir Al-Fatihah, Syekh Nasir Hasani di dalam tafsir Taisirul Karim menyebutkan ketika membaca kalimat Alhamdulillah. Ketika membaca kalimat tersebut, maka di situ memahami kandungan kenapa kalimat ini dipuji baca lalu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh para ulama di dalam kalimat tahmid itu terdapat tiga makna. Di dalam ucapan Alhamdulillah yang kita baca mengandung tiga makna. Yang pertama, kalimat Alhamdulillah mengandung makna itna, ujian. Mengandung makna ujian. Yang kedua, kalimat Alhamdulillah, alham bermakna asyukur, kalimat syukur. Makanya kalimat ini dibaca oleh semua kaum muslimin yang menunjukkan ungkapan syukurnya kepada Allah. Kita kalau mengucapkan syukur pakai apa? Ya karena butuh, atau maliki yaumiddin gitu, atau alhamdulillah. Yang mana? Mufakat ya, enggak ada ikhtilaf. Ada perselisihan pendapat enggak? Ya, saya kepin pakai maliki yaumiddin aja, Ustaz. Kalimat pujian, kalimat syukur. Kemudian yang ketiga, kalimat alhamdulillah mengandung mahabbah, mengandung cinta, ungkapan cinta. Nah, di situ nanti akan kita jelaskan rinciannya. Nah, sebelum masuk pembahasan intinya di situ, ya, kenapa kok Allah dicintai, kenapa Allah dipuji, kenapa Allah disyukuri? Dengan pujian yang sempurna, dengan syukur yang sempurna, dan cinta yang sempurna. Nah, nanti baru masuk pembahasan tafsir. Nah, melanjutkan nasihat dari Syekh Abdul Razak, melanjutkan nasihat dari Syekh Abdul Razak tentang 10 langkah agar menumbuhkan apa? Mahabbatullah, cinta kepada. Karena ini kuncinya nanti, Pak. Dasarnya ibadah, lezatnya ibadah, takjubnya ibadah, di mana nanti kita menjadi orang-orang yang kecanduan di dalam ibadah, itu akarnya dari mahabbah. Akarnya itu dari cinta. Nah, kalau kita belum menumbuhkan cinta, kok belum tumbuh cinta ini, itu sudah dipastikan kita belum mengenal Allah yang kita sembah. Kita belum mengenal Allah yang kita sembah. Sudah bisa dipastikan kita belum mengenal kebaikan-kebaikannya. Kalau kita mampu mencintai fulan, mencintai fulan, kenapa? Makanya tadi kita tanya, kenapa Anda cintai dia? Adakah cinta tanpa sebab? Ada enggak? Pernah jatuh cinta enggak sih? Enggak pernah? Kasihan. Ini menderita semua ini. Kalau mencinta itu ada sebab, kenapa sebab mencinta? Maka kalau kita mencintai dengan alasan itu, dia orang baik, dia perhatian dengan saya, pertanyaannya, adakah kebaikan yang lebih banyak yang diberikan dibandingkan kebaikan dari Allah SWT? Adakah orang yang berbuat baik dengan kebaikan yang lebih banyak dari kebaikan dari Allah SWT? Ya. Nah, ini yang perlu dimasukkan ke dalam hati. Yang kata Imam Ibnu Qayyim itu hudurul qalb. Hudurul qalb, hadirkan hati untuk i'tiraf, mengakuinya. Ya. Makanya berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah. Di ujung ayat, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Apa artinya? Wallahu a'lam. Artinya apa? Saya nyoma benar, Pak. Terlalu patuh dengan ustaz. Surat apa ini? Ad-Duha. Adapun dengan nikmat-nikmat Allah, fahadis, ceritakan Tuhan. Apa makna dari menceritakan nikmat ini? Yang dimaksud apa? Menceritakan nikmat apa? Saya cerita, kalau habis pergi dari Australia, Anda cerita kalau baru dapat gaji besar. Anda cerita kalau Anda baru naik pangkat. Yang diceritakan apa ini? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan makna yang dimaksud wa amma binikmati rabbika fa'adis itu mengulang ayat di dalam surat Ad-Duha itu. Coba kita simak di ayat berapa disebutkan wa wajadaka. Ya, ada kalimat itu ya. Ya, kita simak surat Al-Duha, surat 93, dari mulai ayat 6 sampai ayat 8. Surat 93 ayat 6 sampai ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan? Itu yang dimaksud. Ceritakan Muhammad bahwa kamu itu dulu yatim. Setelah itu Allah memelihara kamu dengan dihadirkan orang-orang yang sangat mencintai itu di samping. Ceritakan kalau kamu dulu itu pernah bingung. Ya, siapa yang harus disembah? Siapa yang harus dimintai tolong? Siapa yang dijadikan tempat bergantung dalam seluruh masalah kehidupan? Sebutkan, ceritakan. Kemudian kamu kami beri petunjuk, ilmu kepadamu. Dan ceritakan bahwa kamu dulu pernah mengalami miskin. Aku dulu miskin. Aku dulu yatim, dirawat, dirawat oleh Allah, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Aku dulu bingung, gak ngerti arah dalam beribadah. Gak ngerti siapa yang harus saya sembah. Dan Allah bilang petunjuk kepada aku. Lalu aku pun miskin, aku lupa. Kemudian Allah bilang kecukupan kepada aku. Ceritakan. Maka menceritakan ini menunjukkan pengakuan nikmat itu datang dari mana. Sekarang persoalannya kembali kepada kita. Jenengan dengan seperti itu dari mana? Siapa yang memberi? Kemampuan kita bisa berpikir, kemampuan kita bisa merenung, kemampuan kita bisa menjawab soal, kemampuan kita bisa naik pangkat, kemampuan dari mana kemampuan ini berada? Sementara di tempat lain kita saksikan ada orang kehilangan ingatan. Di tempat lain kita lihat ada orang kehilangan tenaga. Di tempat lain kita lihat ada orang kehilangan pandangan, buta. Lihat mereka. Apakah mereka ingin yang buta? Apakah mereka mencita-citakan saya ingin jadi buta? Apa yang kehilangan ingatan dia ini menjadi orang gila? Kenapa mereka mengalami? Bukan kita yang mengalami. Maka keberadaan yang ada ini itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu mendengar, kita mampu melihat, kita mau bicara. Maka tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan kecuali itu adalah minallahi jalla wa ala. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan datang dari yang lain. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan datang dari yang lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mengakuinya? Apakah kita mengakui ini semua datang dari Allah? Bukan atas keinginan kita pribadi, bukan atas usaha kita sendiri. Subhanallah. Makanya diingatkan oleh Allah di surat An-Nahl. Allah ingatkan di dalam surat An-Nahl. Surat 16 ayat 78. Surat 16 ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min bumi ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Tadi ya, diungkapkan dari yang paling awal kehidupan. Apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu. Lagi kan, Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu. Bukan ibumu yang mengeluarkan. Makanya ada sebagian wanita yang enggak mampu melahirkan sampai anaknya meninggal dunia dalam kandungan. Ada apa? Kenapa dia tidak bisa keluarkan? Kenapa? Karena enggak punya kekuatan untuk keluarkan. Keluarnya bayi dari perut ibu itu atas biiznillah. Bukan keinginan ibu semata. Kalau memang ibu menginginkan seperti itu, kenapa tidak semua ibu berhasil? Ini mengingatkan saya pada masa bujang saya. Ketika saya jadi marbot masjid, jam 9:30 di tempat ibu. Saya keluar, ada Pak Mas. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ini mendadak Ustaz. Urgen, saya minta tolong disuruh kakak ipar saya. Jemput Ustaz, ada apa? Kakak saya yang perempuan mau melahirkan. Dan terus aku dikomun apa? Enggak, ini maksudnya apa? Iya, jadinya disuruh ke sana. Lah kakak saya yang mau melahirkan di mana sekarang? Ada di rumah sakit DKT. Dan terus aku nengkono dibagi yang kok. Yang tak tahu disuruh jemput gitu. Saya minta doa. Ini bacaan gitu. Akhirnya untuk menyenangkan orang, saya datang. Melihat seorang wanita muda, itu dari mulai sore memulaikan. Dan keluar. Terus saya tanya kepada suaminya, yang kenal pun gitu, syukur kan saya menyerahkan. Nah terus saya disuruh ngapain di sini? Astagfirullah. Disuruh ngapain sambil tunggu-tunggu. Aku guru pengalaman dungan ini wong cepat lahir menurut dia ini. Sama dikandani sopo toh. Ngaku bagian dungan ini wong gak lahir. Astagfirullah. Lalu ini kuatkan kan. Ya karena dimintai tolong ya sejasa Allah. Ya semudah-mudahan Allah. Beri kemudahan. Ini sebanyak istighfar saja. Nanti tolong telpon ibunya. Barangkali ada dosa sama ibunya, minta maaf sama ibunya. Ramadan. Hanya jam 10:30 saya pulang. Akhirnya. Ini sih gak dilaris. Akhir di Indonesia. Ada lagi ibu-ibu itu datang asal. Datang ke rumah. Ustaz tadi menarik ada acara bukan? Kosong ibu. Bisa minta tolong ke rumah. Saya minta tolong. Ini insya Allah bisa. Akhirnya habis marib saya diantar mas, datang ke rumah ibu. Apa yang bisa kami bantu? Ini anak saya Ustaz, sudah mau 2 tahun. Mau tak sakit Ustaz. Mohon. Dikeluarkan. Duk ngaku tadi, saya mendikan dari sobo. Kalau saya ini tukang nyapin. Ini lama-lama status saya berubah. Susu tadi dukun bayi. Ibu, tolong jangan beritahu siapa itu. Parah ini orang-orang. Ya Allah. Pak Ibu, bisa enggak kita lakukan itu semua? Tanpa izin dari Allah. Enggak bisa. Masya Allah. Enggak bisa sudah. Makanya Allah sebutkan di sini setelah itu Allah sebutkan satu persatu wajah apa kami keluarkan kamu dari perut-perut ibu mula taklamuna syai'an. Engkau tidak mengerti tentang apapun, tak punya ilmu. Kamu jahil, kamu lemah, kamu enggak berdaya, kamu miskin. Apa yang kamu punya keluar dari perut ibu? Apa yang kamu bawa kamu keluar dari perut ibumu? Apa yang kamu mampu lakukan ketika keluar dari perut ibumu? Apa yang mampu kamu lakukan? Coba kalau Allah jadikan bayi ini enggak bisa dengar, bisa enggak orang tuanya membuat dia bisa mendengar? Enggak bisa. Makanya disebutkan oleh Allah di ayat berikutnya, wa ja'ala lakum sam'a, Allah jadikan kepadamu pendengaran, wal absar, penglihatan, kemudian wal afida, hati, tiga fasilitas utama. Jangan disalahgunakan. Tiga fasilitas utama. Jangan disalahgunakan. Ini sumber ilmu dan tiga fasilitas inilah yang akan mengantarkan sosok manusia menjadi makhluk yang sangat menakjubkan. Itu karena tiga fasilitas ini difungsikan oleh Allah Ta'ala. Coba dapat ibu renungkan, satu fasilitas dari tiga fasilitas ini diambil oleh Allah. Mungkin pertama penglihatan dulu ya. Penglihatan kita diambil, ilmu masih bisa kita dapatkan melalui masih ringan gitu. Banyak orang-orang enggak punya penglihatan tapi ilmunya luar biasa. Tapi kalau pendengaran yang diambil oleh Allah, dari mana kita dapat ilmu? Hah? Bisa dapat ilmu tanpa pendengaran? Bisa benda? Bisa. Dari mana Anda mendengar? Dari? Pernah lihat ulama tuli? Pernah dengar sejarah ulama tuli? Ulama buta? Nabi tuli? Ada apa enggak? Nabi buta? Ayo, ada pun enggak? Tanggung jawab. Ada apa enggak? Makanya pendengaran lebih utama dari penglihatan. Dengan meraba orang bisa dapat ilmu. Ada saya jihad itu hafal Quran, hafal ribuan hadis, padahal buta. Padahal kita enggak buta, enggak hafal-hafal. Coba, ini baru diambil dua sudah masalah. Belum yang satu yang diambil, hatinya. Maka kita menjadi orang yang sudah terubah. Keberadaan kita tidak diakui. Omongan kita enggak boleh didengar. Pendapat kita tidak boleh diterima. Ada orang stres ikut rapat usul, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Itu saya stres, belum gila. Makanya kadang-kadang heran. Jadi wali nikah aja enggak bisa, bagaimana jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Heran gitu kan. Maka ini jamaah sekalian, ini dari mana kita sehat ini? Dan tidakkah kita bisa mencintainya dengan kebaikan-kebaikan Allah? Enggak cukup? Dari mana semua kenikmatan ini? Dari mana semua kenikmatan? Maka kita bisa tahu bagaimana dahsyatnya surat An-Nahl mengungkapkan jati diri kita. Bagaimana surat An-Nahl yang lain nanti menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang di sekitar kita, fasilitas untuk hidup diungkapkan semua oleh Allah satu persatu. Itu tidak lain karena kita mentadabburi Al-Qur'an. Maka sumber untuk bisa mencintai Allah, kata Syekh Abdul Razak, bagaimana kita bisa mencintai Allah? Poin yang ketiga, beliau mengatakan wa tadabbur kalamihil karim. Tadabbur Al-Qur'an. Ya, jadi kita mencintai Quran jangan cuma sibuk baca, baca, baca, baca, bukan cuma sibuk itu. Bukan tidak boleh, namun harus ada peningkatan, yaitu mengkaji makna dan kandungannya serta tadabbur. Apa, Pak? apa tadabur? Tadabur adalah merenungkannya. Tadabur itu adalah merenungkannya. Jadi salah satu fungsi Al-Quran itu bukan sekedar untuk sekedar dibaca, namun harus ada lanjutan follow up dari pembacaan tilawah, yaitu dengan mengkaji kandungannya. Maka Syekh Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa membaca Al-Quran, tilawatil Quran itu ada tiga tahap. Ya, Syekh Soleksi Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan tilawatil Quran itu ada tiga tahap. Tahap yang pertama adalah akan lafaz. Membaca lafaz-lafaz Al-Qur'an. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Nah, itu tilawah lafaz. Membaca kalimat-kalimatnya. Yang kedua kata beliau adalah tilawatul makna. Membaca apa? Makna. Nah, disinilah yang kemudian dari tilawatul makna ini harus digandengkan dengan tadabbur. Ya, harus dengan apa? Tadabbur. Mentadabburi Al-Qur'an, merenungkan Al-Qur'an. Merenungkan Al-Qur'an. Itu. Kemudian tahap yang ketiga adalah tilawatul amal. Tilawatul amal. Tilawah dalam bentuk apa? Mengaplikasikan dalam kehidupan. Mengamalkan petunjuk Al-Quran. Ini disebutkan oleh Imam Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka tadabbur Al-Qur'an itu merupakan perkara terpenting dalam pengkajian Al-Qur'an ini. Ya. Mentadabburi Al-Qur'an merupakan perkara terpenting dalam ta'limul Qur'an. Kenapa? Sebab ditadabburi dengan mentadabburi Al-Qur'an. Ya, dengan mempelajari mentadabburi, merenungkan Al-Qur'an, itu seseorang mampu diberikan Allah Ta'ala taufik dan ilmu. Diberikan taufik dan ilmu oleh Allah Ta'ala. Mengambil pelajaran-pelajaran dalam Al-Qur'an. Mengambil nasihat-nasihat yang bermanfaat dari Al-Qur'an. Ya. Lalu dengan adanya pelajaran-pelajaran, dengan ibrah yang bisa diperoleh, maka Al-Qur'an itu bisa diamalkan dengan benar. Bisa diamalkan dengan benar. Oleh karena itulah di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang mendorong kita untuk mentadabburinya. Ya. Coba sekarang tanpa tadabbur, kita sudah baca surat Al-Fatihah itu sudah berapa kali? Masih ingat? Hah? Udah gak ingat, saking banyaknya Al-Fatihah yang kita bacain. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Hah? Kenapa sudah baca Fatihah beribu-ribu bahkan mungkin berjuta-juta kali kok gak mencintai Allah? Ya? Padahal itu ayat mengungkapkan kalimat tahmid yang kita baca tadi itu sudah mendorong, sudah menarik seseorang keluar dari kedudukan yang awal untuk bangkit menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah. Orang yang bisa merasakan kelezatan beribadah kepada Allah. Orang yang kemudian menghabiskan waktunya bersama dengan Allah. jiwanya tentram dengannya. Kenapa? Karena sudah jatuh cinta kepada Allah. Jadi bukan sholat untuk kewajiban saja. Sholatnya orang-orang yang jatuh cinta, bukan dengan sholat orang yang punya kebutuhan kepada Allah. Sudah beda kelasnya, sudah beda makomnya. Makanya di dalam kutipnya Imam Ibnu Qayyim itu ada buku kecil yang ditulis oleh Imam Qayyim. Apa itu? Sholatnya orang-orang yang jatuh cinta. Sholatnya orang-orang yang jatuh cinta. Maksudnya jatuh cinta dengan siapa? Dengan Allah Jalla. Makanya pernah kita saksikan ada hadis yang mengatakan bahwa ada dua orang sahabat yang sedang berjaga tenda Rasulullah. Dua sahabat yang sedang berjaga, menjaga tendanya Rasulullah ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, ada dua orang sahabat yang ditugaskan menjaga tenda Rasulullah. Akhirnya apa begitu sudah masuk malam, menjelang malam dua orang ini ruginya. Siapa yang jaga duluan? Kasih sahabat yang satu dengan kamu dulu, aku tak istirahat. Nanti kalau jadi pertengahan malam, kamu bangun dan aku. Nah, begitu dia berjaga, sedangkan temannya sedang tidur, dia manfaatkan untuk sholat. Dia manfaatkan untuk sholat. Musuh datang akan menyelinap untuk membunuh Rasulullah sedang tidur di dalam tenda. Maka musuh ini tidak akan bisa melewatinya kecuali harus menumbangkan dua orang. Maka musuh yang sedang menyelinap itu mengarahkan anak panahnya kepada sahabat yang sedang mengerjakan sholat. Nah, karena sholat, maka anak panah itu meluncur dengan cepatnya dan menghujam kepada tubuhnya. Satu anak panah menancap dan sahabat ini terus melaksanakan sholat. Akhirnya melesat anak panah yang kedua, melesat anak panah yang ketiga, melesat anak panah yang keempat, menghujam di dalam tubuh sahabat yang sedang sholat, dan dia terus sholat. Kemudian terbesit di dalam hatinya, aku ingin melanjutkan dan menghabiskan surat yang sedang aku baca, namun aku khawatir keselamatan Rasulullah SAW. Maka dia akhiri sholatnya dan baru dia bangunkan temannya yang sedang tidur. Saudaraku, bangunlah, musuh sudah datang. Akhirnya sahabat yang tertidur tadi terkejut, kaget. Dari mana kamu tahu kalau musuh sudah datang? Lihatlah. Begitu dia buka matanya, dia terkejut. Temannya sudah banjir darah dalam tubuhnya, berlumuran darah dalam tubuhnya, dihiasi dengan empat anak panah yang macam dalam tubuhnya. Lalu dikatakan kepadanya, bagaimana mungkin kamu lakukan seperti ini? Kenapa engkau sejak tidak tadi engkau tidak bangunkan aku? Apa katanya? Bagaimana aku membangunkan kamu sedangkan aku sedang berkesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ayo ikhwan. Kapan kira-kira kita bisa merasakan lezatnya ibadah seperti ini? Kok bisa orang melakukan demikian? Rasa sakit itu, Pak. Rasa sakit itu bisa dikalahkan dengan rasa cinta. Anak-anak yang mencintai mainan layang-layang, mainan layang-layang, di panas yang sangat terik di matahari, tanpa alas kaki, dia bermain layang-layang di lapangan, bahkan di jalan aspal. Jadi dengan lihat itu, panas apa tidak? Panas apa tidak? Panas. Tapi kenapa mereka tidak merasakan panas itu? Kenapa? Dikalahkan oleh rasa cinta. Dikalahkan. Dan ini fakta. Terus anak-anak main game, mulai pagi sampai siang sampai sore, itu kalau nggak dijemput, nggak diambil, nggak dibawa pulang, tetap dia begitu. Dia belum mandi, dia belum makan, dia belum minum. Pertanyaannya, tubuhnya gerah nggak sih? Gerah. Dia lapar nggak sih? Lapar. Dia haus enggak sih? Haus. Dia merasakan itu semua? Dia merasakan itu semua? Tidak. Kenapa? Karena dikalahkan rasa cintanya kepada dia. Seperti orang-orang yang sedang jatuh cinta mendatangi orang yang dicintai dengan jarak tempat yang sangat jauh. Jarak tempat yang sangat jauh. Perjalanan menuju orang yang dicintai melelahkan atau menyenangkan? Melelahkan atau menyenangkan? Menyengsarakan atau membahagiakan? Kenapa perjalanan yang jauh, yang letih, yang macet, yang capek kok menggembirakan? Kenapa? Karena perjalanan itu didasari cinta. Nah, untuk bisa melahirkan mahabbah itu tidak bisa tidak. Kita harus belajar tentang ayat-ayat Al-Quran untuk ditadabburi, untuk mengungkap kebesaran Allah, dahsyatnya nikmat Allah, luar biasanya rahmat Allah, begitu jumlah banyaknya karunia Allah yang tidak terhitung. Dahsyatnya Al-Quran itu tidak bisa kita rasakan dengan baik kecuali kita paham dengan ayat-ayat yang membuka rahasia ini, yakni dengan cara apa? Bitadaburil Quran, dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Mari kita lihat ayat yang pertama, dorongan untuk mentadaburi Al-Quran. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 82. An-Nisa 82. Ya, langsung terjemah itu. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Tidak merenungkan Al-Quran, tidak memikirkan Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran? Ayat ini memberikan dorongan, memberikan isyarat wajibnya seorang muslim untuk mengkaji dan merenungkan kandungan Al-Quran. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kita lihat dalam surat Shad, surat 38, surat 38 ayat 29. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan agar mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Masya Allah. Ini adalah kitab Allah. Kami turunkan kepadamu Muhammad Mubarak yang penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Lihat dan baru ayat supaya orang-orang itu merenungkan, mengkaji, mentadabburi ayat-ayatnya dan supaya mendapat peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Apalah ayat terbaru mentadabur. Ayat yang ketiga, Surah Muhammad, surat 47, surat Muhammad, surat 47, ayat 24. Afala tadabbaruna Al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalha? Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Insyaallah. Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, membaca Al-Qur'an tanpa makna boleh hukumnya. tapi kita tidak bisa mengambil manfaat yang besar darinya. Dan yang lebih mengerikan lagi apa? Kita tidak mungkin bisa meraih hidayah. Padahal Al-Quran diturunkan tujuan utamanya menjadi apa? Petunjuk. Kita gak bisa mengambil petunjuk itu ketika kita tidak mengerti kandungan. Contoh surat Al-Fatihah yang sudah kita hafal di luar kepala insyaallah. Jadi kalau baca Fatihah gak usah mikir, langsung berjalan mengalir gitu. Iya kan? Sampai gak sok terasa kan bisa. Saking banteri Melayu ini. Di surat yang ketujuh. Menjelaskan tentang apa itu. Orang yang tidak mengkaji kandungan, walaupun dia sudah hafal yang luar biasa, coba terangkan. Di surat Al-Fatihah ayat 7 itu menjelaskan tentang apa. Orang akan mengalami kebingungan, Pak. Petunjuk apa yang kita peroleh dari ayat yang ketujuh itu ketika kita gak ngerti maknanya? Ya? Akhirnya kita baca terjemah. Cukup dengan terjemah? Gak cukup. Kenapa? Gak bisa merenungkan soal. Di situ disebutkan ayat itu menjelaskan tentang tiga golongan manusia. Satu, golongan orang-orang yang diberi nikmat. Dua, golongan orang-orang yang dimurkai. Tiga, golongan orang-orang yang timbul pertanyaan, siapa yang diberi nikmat itu? Orang kafir diberi nikmat atau enggak? Orang kafir dikasih nikmat atau enggak? Termasuk ayat ini enggak? Ustaz, kami datang itu dengan banyak membawa beban. Ojo dikongkong mikir, Ustaz. Malah kami pulang stres gara-gara ditanya terus. Loh iya, sederhana aja. Ini Al-Fatihah loh. Pelajaran apa yang bisa kita petik ketika kita gak tahu maknanya? Bisa gak Al-Fatihah memberi petunjuk pada kita kalau kita gak mengkaji kandungannya? Contohnya sederhana itu. Orang kafir gak masuk dalam ayat. Kenapa kok gak masuk ayat? Karena nikmat yang dimaksud bukan nikmat dunia, tapi dengan ilmu, nikmat hidayah, dan nikmat ketaatan. Lalu siapa mereka disebutkan di ayat yang lain? Lalu golongan yang kedua, golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Oh, kelompok orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Ada sebab yang dijelaskan di ayat yang lain. Lalu kelompok yang ketiga, siapa orang yang tersesat? Orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani tersesat? Disebutkan di ayat yang lain. Hidayah itu bisa kita dapat, kita bisa menjelaskan, dan kita bisa mengambil manfaat pelajarannya itu ketika kita mengetahui tentang kandungannya. Nah, karena kita gak mengaji tafsirnya, sesama kaum muslimin saling menyesatkan. Muslim menyesat, padahal yang menyesat di situ surat apa? Al-Fatihah tadi siapa? Orang Nasrani malah dibodoh. Padahal orang yang dikatakan sesat dalam Al-Quran. Saya ketibaan ini, bagaimana kita bisa mengambil manfaat faedah dan Al-Quran menjadi hidayah kalau kita enggak ngerti makna dan tujuan maksudnya. Saya teringat ketika saya ngurus SIM, itu ada dua ujian. Satu ujian tulis, dua ujian praktek. Waktu ujian tulis pun dulu gambar ini aku harus apal aku. Karena tiap hari ngeliat di jalan raya, begitu ditanya apa maksudnya. Oh iya, gambar ini apa maksudnya? Bingung, gak ngerti. Lewat. Dapat petunjuk itu? Jadi petunjuk gambar itu? Jadi petunjuk? Padahal kita sudah hafal nomor itu. Foto itu gambar, gambar itu hafal kita. Ribuan kali sudah kita saksikan. Tapi karena gak ngerti maksudnya, maka itu tidak bisa menjadi petunjuk. Al-Quran juga demikian. Selama kita tidak punya kesibukan untuk menafsirkan, untuk belajar tafsirnya, maka bagaimana kita akan mengetahui kandungan-kandungannya, bisa mengambil manfaatnya, dan pada ujungnya nanti bagaimana kita bisa mengagumi Allah, mencintai Allah, mengagungkan dengan pengagungan yang sebenar-benarnya ketika kita tidak mampu mengenali sifat-sifat Allah yang Maha Baik ini. Bagaimana kita bisa menguraikan sifat-sifat yang Maha Agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kalau kita ingin benar-benar untuk bisa memetik buah yang sangat indah, mampu mencintai Allah yang itu merupakan bagian pondasi dasar ibadah yang menjadikan ibadah berkualitas, itu ketika kita bisa mencintai Allah, ibadah yang dibangun di atas dasar cinta. Itu beda rasanya. Nah, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa kita sampaikan. Dan di penutup kajian kita disebutkan oleh para ulama, ya, disebutkan oleh para ulama ada empat tahap, empat langkah di dalam mentadaburi Al-Quran. Saya sampaikan secara global dan ringkas saja, ya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fawaid yang ditulis oleh para ulama, oleh Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada empat langkah di dalam mentadaburi Al-Quran. Yang pertama, yaitu adanya ayat yang dibaca. Adanya ayat yang dibaca. Berarti kita harus membaca ayat. Yang pertama. Yang kedua adalah hudurul qalb, hati yang hadir, hati yang hidup. Rasakan bacaan itu supaya ada pengaruhnya. Rasakan bacaan itu, nanti ada pengaruhnya. Selama kita baca dan tidak ikut merasakan, maka tidak ada pengaruh apapun surat yang kita baca. Tidak akan ada pengaruhnya kepada kita. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi yang kedua tadi apa? Menghadirkan hati atau hati yang hidup. Ya. Kemudian yang ketiga adalah istimak. Mendengarkan dengan seksama. Mendengarkan dengan seksama. Maka kalau baca Quran, atur posisi yang sebaik-baiknya. Ojo sembarang gerak, sembarang moco-moco Quran. Rasakan. Yang ketiga, istimak dengan baik. Dan yang keempat adalah apa? Al-fahm. Memahami apa yang sedang dibaca. Tidak lalai. Jadi pikirannya fokus kepada apa yang dibaca. Jadi narasi ayatnya, literatur kalimatnya itu dirasakan betul. Maka empat langkah kata Imam Ibnu Qayyim adalah langkah-langkah untuk mentadaburi Al-Qur'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi usahakan Bapak ada waktu mempelajari tafsir-tafsir Al-Qur'an yang ada di sekitar kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.